Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Innal ladzina satamna wong akeh yu'dzuna kang larani sapa ladzina. Sing lakoni barang sing secara definisi ku nglarani. Nglarani utawi nglakoni barang sing keceluk nglarani apa hae Allah. Tiang-tiang sing duwe prilaku ta sikap ta omongan sing secara definisi dianggap nglarani Allah. Tapi apa ora perlu kena lara, ngene nek manani kaya kula. Dadi nglakoni barang sing cara definisi niku keceluk nglarani, tapi ora perlu diakibat Allah dadi lara. Ngene awas ya nak rumakno. Kok terus kaya ngelarani Allah, berarti Allah kesakitan, oh kafir. Kafir halus apa? Kafir swasta maksudnya. Mana ngaji ku angel. Innal ladina saat temen wong akeh yu'dzuna kang ngelarani sapa ladina. Maksudnya ngelakoni barang, sing cara definisi disebut ngelarani. Tapi ora perlu Allah itu kelaran. Allah ing Allah wa rasulahu lan utusannya Allah. Wahum te ladina iku al-kufaru bira-bira wong kafir. Misalnya ngelarani Allah, misalnya yasifuna tegese nyifati sapa wong akeh Allah haing Allah. Nyifati bima klan perkara huwa kang uti Allah iku munazzahun, iku zat sing terbebas. Sing dibersihno manan andu saking mak. Misalnya minal waladi iku Allah disifati duwe anak wasyariki lan duwe sekuton atau di mitra. Wa yukadzibuna lan gorono sapa wong akeh rasulahu ing utusane Allah. Orang-orang sing duwe prilaku utawa omongan utawa keyakinan sing nglarakno Allah lan rasul iku la'anahumullah. Iku nglaknati hum wong akeh sapa Allah fi dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Maknane Allah nglaknati ab'adahum tegese ngedono sapa Allah hum wong akeh. Wa adalan nyediakno sapa Allah lahum mare wong akeh adaban ing siksa muhinan kang menghinakan sing dadekno hina dadekno ino la ihanatin tegese kang duweni kehinaan bahwa ti adab iku annarun roko waladina uta wong akeh yuduna kang nglarakno sapa ladina almukminina ing pira-pira mukmin lanang wal mukminati lan wong mukmin-mukmin wedok oleh nglarakno bi ghairi ma kelawan liyane perkara iktasabu kang lakoni sapa mukminin dan mukminat. Mereka melukai orang mukmin tanpa sebab perilaku yang ditimbulkan para orang mukmin. Jadi fitnah. Yarmuna hum tegese menuduh sapa wong akeh hum al mukminin biwi rimaklan sakjane perkara amilu kang lakoni sapa al mukminun. Faqotih tamalu monggo teman-teman nanggung sapa wong akeh butanan ing dosa. Taham malu tegese nanggung sapa wong akeh kizban ing kedustaan. Wa isman lan dosa mukinan ingkang jelas manane bayinan tegese ingkang jelas ya ayuhan nabi eling-eling nabi kula ngucapo sira Muhammad li azwajika maring bojo-bojo sira wa banatika lan anak wedok sira wanisa il mukminan pira-pira bojone wong mukmin nabi diutus ngendikan utawa nyariatno ning gone garwa putri-putrine lan semua orang mukmin. Mereka disyariatkan yudinina supaya nglengsrehno sapa mukminat alaihinna ing ngatasé mukminat piyambak min jalabibihinna saking jilbab-jilbabe almukminat. Lafadz jalabib jamku jilbabin. Utawi jamku jilbabin te jilbab. Nek cara Indonesia jilbab. Cara Arab jilbab, jalbab kuwi sanad jilbab. Wa ya utawi jalabib iku almalaat iku kembul. Kembul maknane iku ombo. Jilbab Indonesia kan gaul. Tetep dadane ketok. Lah iku kiyaine ngandani ya ora pati gelem, kadang ya ora pati masalah. Pas antara pati masalah iku sing kowe-kowe ya ono sing seneng. Jilbab gaul. Sakjane jilbab ku kok kemul. Dadi ya ombo banget. Jilbab iku materine kene apa? Kemul. Dadi ombo banget. Alati kang tastamilu kang iso kemulan biya klan malaa sapa lamaratung wedok. Manane yurkhina. tegese nglembrehno sapa mukminat ba'dha ing sebagiane jalabib utawa mala'ah ala wujuhi ing atase rai. Idza kharasna niki dawuh Imam Suyuti lho ora dawuh pangeran, tenang ae ora usah panik. Wong dawuh Imam Suyuti ora dawuh napa pangeran. Dadi istilah wae tafsir ku dawuh sapa? Imam Suyuti. Nak Quran Allah. Dadi iki nak beda ning tafsir mau beda mbek Imam Suyuti. Tapi nak beda mbek Quran ge beda. Mbek Allah neraka. Nak beda Imam Suyuti gak ora mesti neraka. Biasa, padha ulamae khilaf. Terang loh masalah jilbab. Idza kharasna nalikane metu sapa mukminat li hajat ihna krana hajate mukminat. Wabeh ditutupi raine ila enak kecuali mripat wahidatan kan siji. Oh, sati mripat loro cadaran nek mripate loro cek keliru kudu siji. Lagi aja takok kiri apa kanan. Kok malah tuh dicangkemmu elek. Wis ta meneng ae, wis wae menunggu iku wis meneng. Kowe kena ra iso nurut iki dawuhe Imam Suyuti. Nak Quran dawuhe. Nah, nak kowe nentang tafsir iku lagi nentang mufasir. Nak nentang Quran iku nentang pengiran. Dadi nentang tafsir wae enteng. Stenteng iku ya ora kafir nemen-nemen nyerempet. Fasik wis biasa lah kita fasik kan ya biasa. Rasane wong ya fasik lek wong wedok fasik kemal-kemul ning kamar ra melok peran ning Islam ya. Fasik. Namo bojo ya fasik. Apian nganti bojo manja terus lali mbokmu ya fasik. Fasik itu sebabnya akeh. Ya akeh wong apian mbok bojo akhirnya lali dulur lali mboke dhewe. Jenenge ya fasik. Apik mbok kanca lali bojo ya fasik. Ngaji hiburan ya. Fasik itu akeh. Termasuk fasik ke fasik kalau Said Abdul Haddad itu bodoh. Gede-gedene dosa itu bodoh. Wah, padahal wong rata-rata bodoh. Berarti ya fasik. Kok Allah merintah no wong kon ngerti. Berarti ora ngerti. Bisa, mung dikon ngerti kok gak. Wis nyoro. Tapi alhamdulillah pangeran Ghafurur Rahim ilang kabeh. Ya, dadi syaratnya ditutupi raine ila ainan kecuali mripat wahidatan kan. Ya milih kanan ta kiri. Agak pendekar mata satu. Lali kau te mengkono-mengkono kabeh. Kabeh nglengserno jilbab. Awas kena salah man. Iku adna iku luweh mendekatkan akrobu tegese luweh parek ila ayu rohna. Lan iki. Tumeka yen tetep den kenali sapa nisa. Iki dawuh Imam Suyuti di annaguna kan satune nisa iku haro iru brong sing merdeka. Awas lho sing ngaji aku nak salah makna, tak penjara. Fala yudaina mongko ora den larani sapa nisa. Kita aru di kelawan beto, beto lagu nama Remisa. Bihila filimai hal yang berbeda ni amat. Fala yuhtoina atau fala yuhotina, mongko rausa fala yuhotina, mongko rausa nutupi sopo amat, uju lagu nang biro-biro ini amat. Fakana mongko ono sopo al munafiku, nabi biro-biro munafik, itu ya tak aru guna beto sopo al munafiku, lagu nama Remisa atau amat. Iki sing penting iki iki wakana lan ana sapa apa-apa kok furun dat sing akeh nyepurane. Iki sing penting kok apa lo wis pokoke wakana wa kok furar rahimah. Iki sing paling pokok. Salah ya ra salah kok pangeran gedhe napa. Lima maring perkara. Kula wis sering dibantah tiang-tiang sing ekstrem. Ngoten jenengan nak ngalalo barang haram. Lah kowe terus gak yakin nek Allah ghafur. Dia yakin ya wis aku milih sing mburi wae. Lima marim perkara salafa kang wis kliwat apa ma'amil guna saya nisa mintar kisatri sange ninggal nutupi rahiman tur akeh walase bina kelan nisa it sataro guna krono gawe tutup to nyari atno gawe tutup sapa Allah guna nisa kemile tak terangno takwil yuduna waha apa masalah jilbab jilbab lho ibu cap ngawur ibu dicak diterangno ora gelem kok malah jawab gak jilbab suwe sembrono. Kalau tak nerangno masalah sifat yang terkait Allah, ya, terus setiap sifat Allah yang disebut di Quran dan hadis-hadis sahih itu ada sifat-sifat yang cara zahir itu mustabiha, nyerupani sifatnya makhluk, ya, nyerupani global ini malah. Ya. Allah di Quran dan beberapa hadis sahih itu kadang disifati dengan sifat sing dohire iku sifate makhluk. Misalnya Allah itu disakiti. Disakiti itu kan artinya tersentuh oleh kesakitan itu. Padahal Allah tersentuh enggak oleh perilaku menyakitkan. Tidak. Karena andekan sak dunya ku lacut kabeh, misoyo Allah kabeh, gak nyembah Allah kabeh, itu tidak mengganggu eksistensi Allah sama. Tapi misalnya ana wong muni misoyi pangeran, iku ya jenenge misoyi pangeran. Tapi kira perlu di keyakinan Allah terpisoi atau tersak. Ini masalah yang jadi perdebatan para ulama. Sehingga ada ulama yang mengatakan Quran itu pokoknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sesuatu dibahasakan sesuai tradisi istiqmalnya orang Arab. Tapi ra perlu menyentuh hakikatul amri, tidak perlu menyentuh hakikatul amri. Hakikatul amri itu nanti dawuh itu dikemas, kemudian terinspirasi oleh dawuh itu terus menyentuh hakikat. Itu jenenge hakikat. Dan saya sering berdebat sama ulama-ulama masalah ini dan kita tidak akan selesai sampai sampean ketemu pangeran. Misalnya gini sampean tak bedhei. Matahari itu kalau kamu ditanya sing darani buka iku nek matahari ya. Enggak jawab saja. Sampean ra usah isin. Sing darani buka puasa iku nek matahari ya. Terbenam. Terbenam di mana itu? Ning ndi? Barat itu. Kulo. Kulo niku ndi? Makanya manusia itu tetap akan mengatakan sesuatu yang dilihat. Karena matahari cung wis maghrib wis suruh, srengenge ne wis ketutupan gunung. Kok gunung sono tutupi srengenge? Wong bumi kabeh wis sono tutupi. Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Yang namanya matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Mane mana mungkin bumi sono tutupi matahari? Kok terima gunung? Wong bumi ne wae. Sehingga bahasa itu adalah bahasa yang kita lihat, bukan bahasa hakikat. Kalau hakikat matahari tidak pernah terbenam. Misalnya yang biduan jam 6 terbenam, yang Arab Saudi terbenam. Sama sekali tidak. Nah, makanya terus Quran itu saking detailnya, kalau ngendikan gini, Wataros syamsa idza tola'at tazawwaru an kahfihi. Kamu melihat matahari begini. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrub. Sehingga ketika Dzulqarnain melewati sisi barat, Dzulqarnain menemukan matahari dalam keadaan taghrub. Bukan mataharinya yang surup, tapi cara pandang Dzulqarnain. Nah, itu masalah-masalah yang detail ini bagian mufasir sing spesialis. Maka ini masalah-masalah yang apakah sifat hakikat itu diterapkan untuk sifat-sifatnya Allah? Apakah sesuai yang kita kenali sebagai manusia? Tentu jawaban kita, yang kita kenali sebagai manusia. Tapi kira usah yakin hakikat, kafir kena yakin. Misalnya gini, ono ayat gini, intan suruh woha, namun kue nulungi pangeran. Terus berarti nongi, oh pangeran rata tulungi, loro deh. Kafir toh? Kafir. Tapi di bahasa resminya wong-wong kon jihad, ayo tolong pangeran. Wong istilah yo intan suruh kalau kamu menolong Allah. Apakah Allah butuh pertolongan? Enggak. Apakah Allah nak rabok tulung guling? Enggak. Tapi kue bela-belani agamane Allah istilahin nulungi. Maka ada istilah, ada hakikat. Angel gak? Nggih, ana istilah. Kayak kowe lho. Kayak kowe ngekeki dhuwit bojomu 1 juta, niatem nyenengno bojo. Ya wis ngekeki dhuwit 1 juta iku jenenge nyenengno bojo. Apa bojomu mesti seneng mung kepingine 10 juta? Makanya ini kan wis ilmu jelimet. Mulane atok ora iso wis timbang bingung sak ora iso. Tapi kula sebagai ulama menerangkan tradisi antara tradisi hakikat dan tradisi masadul lafzi secara lafaz maknanya demikian. Kula baleni malih. Ketika kamu ngarang bab puasa misalnya, sing darani buka ya wayahe surupe srengenge. Surup ning ndi ning bumi. Mungkin enggak secara ilmu falak srengenge surup ning bumi. Enggak mungkin fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi, karena matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar ditekuk ditutupi sesuatu yang lebih? Tapi cara dohire ya surup. Berarti kita mengatakan surupku ala ro'yil ain, sesuai pandangan mata, tapi bukan sesuai hakik. Sekarang wong keceluk nglarani Allah, angger misoi Allah jenenge nglarani Allah. Tapi apa Allah tersentuh oleh kalimat tadi? Tidak sama sekali. Karena Allah Qadim, Allah Al-Ali, Allah Al-Adzim, enggak akan tersentuh oleh kesalahan manusia apapun. Itu sing disebut takwil, napa? Napa? Takwil. Makanya kalau orang mengatakan subhanallah, itu kudu ditafsiri usabbihu subhanallah. Saya mentasbihkan Allah sesuai yang saya pikirkan. Kowe nek gak maknani ngono keliru, sampean bener kok. Masyhur Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mukasyafa. Dekne maca subhanallah, subhanallah. Digojlek kowe pangeran. Abu Yazid kowe maca apa? Maca tasbih. Tasbih kowe apa nyucikno jenengan? Apa aku kurang suci nek nganti kok suci? Nangis wong Abu Yazid. Semenjak itu Abu Yazid rada belajar mahku. Nak ngono ngeten Gusti. Perasaan kula. Jadi menurut saya kepingin nasbeh no, jenengan. Tapi jenengan buatan butuh nasbeh dulu. Dan terus piye pokoknya ngoten niku. Walane akhir subhanallah ditawil usabbihu subhanallah, saya berusaha mensucikan Allah. Tapi kowe ora memberi kontribusi terhadap kesucian Allah. Allah wis suci tanpa kowe. Bahkan jek ana kowe dadi ribet. Segala makhluk ya dadi ribet to. Ono pilihan presiden, bupati, gubernur, fitnah-fitnah ana tambah ribet to. Tapi ra digawe sesuai rencana Tuhan wis ben iki ora usah dijerok-jerok. Biasa wae dunya ulah ibun ora usah tenanan. Apa? Saya ulang lagi ya. Ini penting saya ajarkan. Sehingga ilmu itu dibutuhkan analisis lafaz dan analisis hakikat. Kalau analisis lafaz ya sudah karena kita taunya lewat lafaz yaitu lafaz itu. Tapi kabeh ulama dawuh subhanallah takdirane pe usabbihu subhanallah. Aku mau nyucekno Allah. Aku sebagai hamba berusaha nyucekno Allah. Maknane meyakini Allah itu suci. Tapi Allah wis suci tanpa penyucian kita. Paham sing kula maksud iki? Makanya sing disebut bener iku fa'lam annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah. Aku nyekseni nak pangeran sito. Aku yo ngerti nak pangeran sito. Tapi tanpa kedarani sitok, pangeran ya wis sitok. Mulane mok muni ngerti. Makanya jari Said Abdul Al-Haddad nuwahiduhu subhanahu wa huwal wahidu. Said Abdul Al-Haddad itu sangat ngerti itu. Mergo dekne wong alim alam, anak gue kan gak ngerti. Jadi kan nuwahidu waha. Nuwahidu ngijekno ingsun Allah ing Allah. Nenggone Najuman Ar-Ra'iyah. Wahwa te Allah ya wis wahidun wis siji. Dadi nak manane wahidu, nuwahidu ngiyakini siji ingsun wi Allah. Cukup manane nuwahidu ngijekno ingsun wi Allah. Nara ta ijekno dadi loro kafir. Ya pancen yo angel ngaji. Wah. Saiki apa wis siji apa ngenteni mbok sijekno? Berarti tauhidu wa manane apa? Nyuwejekno apa? Manane nyuwejekno apa? Aku ngerti nek Allah iku suwiji. Ora kok Allah dadi suwiji ngenteni mbok suwijekno. Mulane disebut fa'lam, kok kowe iku ben ngerti, ora kok kowe memberi kontribusi. Mulane nuwahidu subhanahu wa huwa wahidu. Ya iku masalah-masalah sing sampean harus tahu. Sama seperti kita baca selawat, apa nabi itu butuh selawat kita? Tidak butuh. Nabi sudah terlalu dekat dengan Allah. Tapi kita ini butuh membuktikan kalau kita mencintai beliau dengan cara membaca solawat. Solawat kita nambah derajatnya Nabi apa bukti kita mahabbah? Bukti kita mahabbah. Kalau Nabi sudah terlalu terhormat, enggak butuh kita. Itu carane muamalah antarane lafat ambek antara hakikat. Saya ulang lagi, antarane lafat ambek antarane napa? Hakikat. Dan ini pasti terjadi dalam cara pandang kita. Misalnya ini tak bedainya, sing lucu-lucu wae iki sing masalah liyane Allah sing gampang. Ono tamu, ya tamu tenan. Terus aku mendingin nabi rugen, aku dicandal gendut keriting. Ken nggak ono tamu keimangan. Kira-kira sing darani mangan itu sak piring ngopo sak upo. Kira-kira sak piring. Terus saya gini bab solat. Ken nak solat itu mangan batal. Terus dia mangan sak puluhan. Bukan batal terus jenenge mangan. Neng bab batal nopo sobek solat sing jenenge mangan upo sitok wae. Mangan. Sehingga tab tulus sholatu bil akli. Sholatku batal mangan. Senajan toh. uposito. Tapi ning bab metu nyugahi tamu, cung tamu iku keimangan, kaya uposito. Kan jenenge wis mangan, koyo ning bab salat ambek puasa, saraf to. Cah dalam keriting ini saraf. Misalnya, saraf to. Ini masalah-masalah sing podo-podo istilah mangan ning bab salat iku mek bab batale poso cukup sak upo tapi ning bab hormat tamu kudu sakire iku ora asgotok ora pantes. Nah dan itu berlaku di semua lafaz, di semua istimalul lafzi. Mergo piye-piye kalame Allah taala iku laisa bi harfin wala sautin. Kita ini mau menduga-duga dengan cara kita. Mulane yo angel tenan. Lah lafat itu ora tau bener, mau anut tren. Jadi tak bedeki Mas Mustofa juga tenan ora mesti iso. Tapi nak ra iso ora berarti goblok, iso wae tawaduk. Kowe nak salat madhep di masjid. Jawab. Enggak tau cung ulot ae namu. Sing rodok fekih sithik madhep apa? Madhep kiblat ya. Yakin? Enggak lo yakin to? Kowe nak salat madhep kiblat yakin? Yakin. Terus ukurane dodo apa ora? Dodo. Nak melengak gak batal. Terus lafat wajah muwajahah iku kok rai ta kok dodo. Ini wajah tu sangka kata muwajahah. Rai ya wis ra. Tapi cara madzhab Syafi'i iku dodo wis saiki tak gedheki. Wis yakin ya salat wajib madhep kiblat. Yo ono klirune. Piye is gampangane ngomong. Saiki kena sujud madhep di. Pas sujud ke sholat orang, tak jawab sih tak sih sholat madem di, madem sumber. Artinya ngene loh, sak top tope lafadz tu gak makili hakikat wes dite. Ternyata sholat sing kecelok madem Ka'bah tu pas ngadek tok, pas rukuk ya, tak pas sujud, tak. Artinya sak top tope lafadz tu gak iso makili hakikat. Sholat sing kecelok madem kiblat nyatane nak rukuk pas sujud ya tak. Tapi terus kowe ape muni ngene mari cah cilik-cilik. Cung salat iku madhep kiblat, manane nak pas ngadeg. Nak rukuk mek sujud yo madhep bumi to yo. Kepengin kafir kabeh. Terus akhirnya cah cilik-cilik muni salat ono madhep bumi yo iku pas rukuk ape. Yo kafir alus. Ngene iku jenenge lecehno salat. Lah iya iki mok cerita. Lafat iku gak iso makili hakikat. Kaya kowe lagi seneng bojomu misalnya ngene. Dek aku seneng kowe. Kenapa Mas? Mergo kowe ayu. Ngono ku bojomu ya seneng. Wong jeneng goblok. Mestine nek bojomu iku cerdas, berarti aku nek selek kowe ra seneng. Bojoku ya lucu wedok. Dek aku seneng kowe mergo ayu. Seneng. Mestine seneng nganggo ayu iki masalah. Suatu saat kan elek. Mbok ngenteni tuwa, mbok kukulen, mbok tiba, pokoke suatu saat kan yo elek. Apa wis permanen elek ora ora. Mestine nek seneng tenan tanpa alasan. Tapi misalnya kita tanpa alasan. Dek kowe aku seneng. Kenapa Mas? Ya pokoknya seneng. Oh, lha ya mergo apa? Itu kan artinya ketika alasannya ayu berarti suatu saat arah ayu kan ora seneng. Lah repote nyatane tenang. Engko nek selek tuwek kok ya polah tenang. Dadi ya repot tenang. Tapi untungnya bojo iku bodho, diarani mergo ayu ya seneng. Padahal nek iku dadi alasan hukum suatu saat nek arah ayu mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dawuh Abu Bakar Al-Baqilani. Kabeh lafadz iku ora ana maknane. Sing maknane iku atimu dhewe-dhewe. Lafadz iku butuhe omong ngono wae. Merko yo jlimet. Nek wis dianalisis iku jlimet. Ya tapi ngene iki kudu dilatih piye-piye iki ilmu. Nek cocok ra cocok kudu dilatih piye-piye iki. Mulane nek ana ilmu falak, sing darani bumi iku Qurratul Qodam bulat. Bulat. Terus ana kiai ra tau ngaji ilmu luqot, goro. Bumi ku lempeng, bumi ku datar, flat. Alasane apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi ku digelar koyok karpet. Koyok karpet berarti ra koyok bulat-bulat. Iku ra tau ngaji ilmu luqot. Koyok karpet tu fi nadzril aini, dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa hakikate karpet? Kowe ro. Padha nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi apa hakikate surup. Paham ya? Mulane keliru nak ana kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat terdalile wa ilal ardi kaifa sutiha. Bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang cara zahir ya kaya karpet, kaya melayu ning ndi wae kaya karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya? Iku aku gale kaya tuma manggon dasmu. Kira-kira darani kaya karpet mung ning alor ngidul ya ora cocok. Tapi kok apa kowe das iku karpet? Lah yo iku jenenge ilmu nador. Mulane istilah Quran afala yang guru nak ana to ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mbek delok ora kok hake. Nggih ra tong angel nerangno kowe wae. Tapi kita tetap tak ulang kowe santriku. Ben ono pintere lah, pokoke ben kesane iku alim. Ora perlu alim tenan iku ora. Penting kesane iku. Lha iku nak wong ahli tafsir sing jlimet ku dibakas. Termasuk adalah kowe nulungi agamane apa ya sawangane tok jenenge ngamal ning masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamane Allah butuh kowe ndak? Agama ini sudah sehat tanpa kita. Ana ayat meneh misalnya, enggak ben kowe alim. Maka alim ora ndok. Misale ana ayat ngene jajal ke maknani nak ra kafir nak maknani tenanan. Manggal ladzi yukridu wa haqqan hasana. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah? Apa boleh rada dhuwit nanti butuh. Yuk rindu maknani ngutangi ya Tur. Dajal maknani terbuk yakini. Apa iku rada dhuwit nganti butuh. Kafir to ora wong ngendi. Oh kafir. Wong dunya kabeh ya wae Allah. Dhuwit sing mbok wae Allah. Tapi Allah ngistilahno dhate. Nek ana wong ngekek yatim piatu ngekek masjid Allah ngistilahno dhate iku aku sing diutang. Engko tak saur dobel. Ya pokoke wong Allah iku saking apiane ngistilahno ngene iku utang. Tapi aja mbok yakini Allah butuh duit wong kabeh wae pengira. Paham? Ya angel ngaji ku angel, malah aku nambah wong bodho ku hormat. Wis ngerti nek alim ku angel terus moh. Berarti nggih dari barang angel. Wong nggih dari barang angel berarti wong pinter. Lah kok ana wong bodho ku wong kok pintere ngono. Wis ngerti ngalim angel, dihindari. Mulane kan aduwe anak kok ora seneng matematika yo cah pinter. Pergo wis ngerti nak matematika angel dihindari. Nah sekarang menghindari barang angel cah pinter ta cah goblok. Mulane manusa iku apapun bentuke yo ono pintere. Wis ngerti ngalim angel ora usah. Wis ngerti matematika angel ngerti nak calon presiden ku ribet kompetisi barang fitnah-fitnahan barang ora usah nyalon presiden. Yo pinter wong dari barang. Tapi kesuwen oleh lihat-lihat terus goblok. Ya jadi angel, ngaji ku angel. Semenjak itu terus ditemukan ilmu jenis usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafat itu de masadukul lafzi ya duwe hakikat. Setiap lafat adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh mok benaka wa benallah iku rusane mbek pengen. Ane kata si Abu Yazid Al-Bustami, misalnya muni, Subhanallah ya Allah, sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci. Tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh saya. Misalnya kue ngamal di masjid atau yatim piatu, Gusti kalau derek nulungi jenengan. Tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh pertolongan. Tapi Allah istilahnya dati, manggal ladhi yukuridu waha kordon hasana. Sopo yang mau meminjamkan uang saya. Masa Allah buta utangan, terus jamaknya BPKB. Ini orang karu-karu. Jadi aku mulai ngaji, mulai pulau setuju, pepatai ulama-ulama yang mantak alam abila sehin, fasekuhu setan. Wong belajar tanpa guru, guru ini setan. Karena lafad-lafad seperti ini, kalau kamu tidak lewat guru, itu maknanya serampangan. Kamu mau percaya terjemah. Serampangan. Makanya maknanya butuh guru. Ya guru sing alim, sing waras. Asal guru tugas untuk gaji, ora guru itu profesi, napa? Mulane jare Ibnu Khaldun dhisik iku ulama iku terhormat, guru iku terhormat, tapi era profesi iku sinaah, iku profesi. Mulane Ibnu Khaldun ngendikan wong ada ngelem Hajjat bin Yusuf iku wong alim, mergo anake wong alim. Dhisik wong alim iku ikhlas, alim alama digo wong akeh. Saiki iku profesi. Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Ya kerennya apa profesi, no? Dan itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus menjaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profesi. Ya, tapi ini zaman akhir mau gimana coba? Mulane Sayyid siapa itu sing alim alama teng Yaman, mertuane Habib Zain Muhammad bin Abdillah Al-Haddad. sampai fatwa begini. Wong alim kudu menisan alim alama. Ojo sampai kalah mbek hai'ah. Hai'ah itu yayasan atau lembaga negara. Nak orang ngono engkok hai'ah itu sing ngakimi wong alim. Ora kok wong alim sing menghakimi hai'ah. Padahal mereka ngomong agama itu berdasar profesi. Kenapa? Berdasar kenapa? Profesi. Ya misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya satu Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan satu adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara oke kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama, jenenge hilal itu mesti hilal. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal. Ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 ku loro, ora iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu sa'ban salasina napa? Kecuali wis ikmalu sa'ban salasina, ya aman pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak sa'bane 29. Engko sing darani asal hilal ngliwati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak telung derajat, rong derajat setengah lagi darani hilal, berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap khilaf, tapi negara kan gak oleh muni khilaf, milih satu. Napa? Lah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hay'ah dalam hal agama loh ya. Saya ulang lagi dalam hal bukan berarti ulama tidak ikut negara, tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pemuan pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Toriko Naksabadiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama. Tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung, tak bedai. Tanggal kok rabi itu. Yang pengiran senengannya gak bedai-bedai. Allah gak burut itu rola. Rolas pati ikur, terus pokoknya anggap aja dadinya walulikur. Walulikur pangeran gawe misteri tanggal itu songolikur. Istitar yaumaini. Anggir songolikur telung pulau itu istitar gak muncul. Terus Allah gak tebak-tebakan. Ima songolikur itu istima. Wa ima ora. Terus akhirnya ya kemungkinannya nak ada songolikur ya telung pulau. Akhirnya dia akibat tanggal si jine. Gitu. Nak coro model Muhammadiyah anggere ngliwati ufuk wis dianggep tanggal 1 piye-piye sing ngliwati ufuk. Tapi cara model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaqu biru'ya. Yang namanya hukum iku ngenteni roh. Nek ora roh ya ora dadi. Ya padha bener. Saiki tak gawe contoh, tak bedheki. 2001 ku abad piro? Enggak jawab, ben sampean kulino alim kok. 2001 abad piro? 21. Padahal untuk satu abad ngenteni pirang tahun? 100 tahun. Orang kau yang mendingin ini abad 20 lagi sitok. Paham ya? Coroknya abad biro. Wes. Saya ini misalnya ada uang menidarani 2001 itu abad 20. Alasannya lagi sidik. Wes. Ya terus saya ingin tak beda ini gitu. Misalnya. Ruhen udah di rumah. Kemal kemul udah di rumah. Terus aku mendingin ini. Ken. Nak ono Mustafa teko hormati. Jebule Mustafa teko ini pinggir lawang ra salam ropo delik. Dasar wong aneh. Saleh. Saku ngamuk mek ruhen. Bocok gobloke ngono Mustafa wis teko ra mbok hormati. Lah mboten kertos. Sing diarani teko kanggo ruhen yo nek wis ra Mustafa salam iku jenenge teko. Ya ta'allaqu hukmul ikram ya biru yati Mustafa ruhen kena hukum wajib mulya ana Mustafa yo nek wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'alluq ambek ketok lho ora ketok. Tapi Mustafa hakikate wis teko to. Wis, tapi ruhin wajib mulyakno to. Dereng mergo rong ruh ya iku cara pikirane NU. Cek wis hakikate wis ngliwati ufo. Angger ngliwati ufo kuwi artine kan hilal wis genti. Wis genti bulan to bocah. Hilal kok genti tanggal, hilal maknane tanggal kok. Agar wis ngliwati ufo, hilale ku berarti wis genti bulan kok genti tanggal lho. Ya Allah, bareng ono sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani maso sak derajat, sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis genti bulan. Kaya 2001 ya wis abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alukul hukmi ya ngenteni roh. Nek ora roh ya ora dadi ta'alukul hukmi. Ya mau misale ke teko dele. Ya ora iso diarani mungkin wajib mulya wong rung roh. Paham sik lho Mas. Lah mulane terus ana sing diarani ya wis ngenteni ru'yah bil fi'li, bisa dilihat secara nyata. Lah ngene kok geger atine ya normal. Mulane kula niku roh NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau ndak enggak boleh. Pemerintah itu kan yo dari kemenang. Apa kemenangku mesti tahu ngaji tenanan. Apa ngaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing radi. Undang kan yo ora mesti kabeh. Ya sudah ya, secara tradisi ulama khilaf itu mungkin. Tapi kita atas nama stabilitas negara ya enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kula ikut negara. Mergo yo males ah. Males mikir maksudnya. Ribet. Kula bola-bali agar malam Ramadan takut toko-toko. Gus, Ramadan poso ta? Enteni ning TV. Boten nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Karena tak ulang khilaf. Lah kok niki angsal khilaf? Lah ya khilaf ku tradisine ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia kemudian. Ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia, tapi sebagai ulama tetap ngoleh nono kok. Paham sih kalau maksudnya. Ini masalah-masalah sing ono maso dukul lafzi, ono hakikat. Eling-eling. Jadi nganalisis lafat itu ono maso dukul lafzi, lafat itu maknanya demikian, ono hakikat. Makanya Allah itu saking balaghah Quran, itu nak ngendikan itu diisnatno nih gue nih. Misalnya afala yang guru nak, opo kue randelok nak bumi ku flat. Delok itu hakikat orang mesti. Orang mesti. Jadi bumi flat itu dalam pandangan mata. Soal hakikat itu soalnya bulat-bulat. Podo wataros samsaida tolaas taza baru angkafim dhatal yamini wa dhatas simal. Serengenge itu nak buat delok. Itu ya koyok ngalor, koyok gitu. Hakikat itu orang mono. Ini berputar sesuai porosnya sendiri. Mane ngaji, mane wataro, mbok delok iku ngene. Apa hakikate ngono? Ya ora mesti. Mane ana hukum sing sawangane kita delok. Cara kowe takok bulan ku ambane sepiro? Ya nek didelok ya sak piring, terus kowe nyadarane yakin bulan sak piring. Oh tak obatno ning rumah sakit. Paham? Dadi ngono iku otomatis ora usah takon. Piro aja takon. Wong kok iso nerangno ngono, tapi ngaji suwi sembrono. Guru kula yo alim, wong tuwa kula alim terus kula yo sinau. Waras rapati seneng duwe, nek aku pengen dadi wong alim aja pati seneng. Tapi duwe aja terus ra duwe nyoro. Nek ora duwe iku nyoro. Wis paham yo? Yakin? Insyaallah. Iki lagi ditanggal. Ya Allah, orang-orang suka buka sabar. Gak-gak santai, wey. Cina khasnya ahli suwargo itu bodoh. Wih, jelas ada hadis. Aksaru ahli jannah al-bulu. Tahu rumah itu hadis? Aki-aki penghuni suwargo itu bodoh. Bodoh dia, ya orang. Jadi aki-aki penduduk suwargo itu apa? Bodoh. Tapi orang bodoh yang dia serap-serap diterang. Wih, so, paham ya? Jadi nak ono istilah Allah itu jaluk utangan. Mandal lagi yuk ritua korton. Iku masalah lafa. Bukti nak Allah itu males. Nunjuk nona amalem diapresiasi. Allah istilah nona dati ku buat tulung kue. Tapi hakikate kita ratau nulung. Segamane koyok ini loh. Kue wong tuwo. Terus dia anak cilik. Lo ya sering dia anak cilik. Terus gue kerupuk pecahan cilik. Cah cilik tuh cah cilik anak musim umur 5 tahun 3 tahun. Cung-cung aku kaya iya, terus kue didulang anak, cuwili, terus kue mangan. Oleh matur nuwun kan tenan. Apa hakikate kue butuh pakanan pupuk sakmene? Ndak jawab, ndak ben kue ngerti istimal lu kok. Ndak butuh kan? Terus kan bener, nah pinter iso ngekei mangan bapak kan kan? Apa kue warap kan? Faham? Jadi ning dinggo nu mesti ana istimal lu kok. Ana istimal lah. Sing ora kudu hubungane mbek hakik. Yo kaya mau wong salat yo kecelok madhep kiblat. Hakikate madhep kiblat ora pas ngadeg tok. rukuk mek sujud. Ndak. Aja mung ada bumi ku alat iki. Pokoke ora. Pokoke ngono. Angel yen nerangno. Pokoke ngono. Ben sembuta ku kuwi dhewe perbandingan apa? Gadah apa? Perbandingan. Ngene kula nu matur nuwun tenan. Kula nggadah kitab jeneng Ijazul Quran karangan Abu Bakar Al-Baqilan. Niku gurune Imam Haromen. Terus guru mbah tapi. Terus alime Imam Ghazali ngoten barokah Imam Haromen. Imam Haromen nganti alim alama barokah sinau kitab usul fikih. Sing sekarang Abu Bakar Al-Baqilan. Terkenal Qadi Abu Bakar Al-Baqilan. Kula gadah kitab jeneng Ijazul Quran. Kula saking senenge kitab niku tak sinau niku teng Ka'bah. Kula teng Ka'bah niku sinau kitab. Jadi kalau teng Medina sinau kitab kiroat, teng Mekah nu sinau kitab Ijazul Quran. Tak khatami, tak solat, nganti saiki kitabku tak gawa ngalor itu. Mergo aku wis ngerti wong wis ora paham. Dadi kula nggo ngurip-ngurip elmune napa pangeran. Itu terus masuk beliau nganalisis tadi. Lan hebatnya ternyata terbukti bener tadi. Afala yang guruna apa kowe ra ndelok. Dadi bumi darani sutihat iku mok ning pandangan mata. Ora ana jaminan nek hakikate tetep sutihat. Iku waktu gale watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Kuwi delok gunung iku sawangane jamidatan di diam, tapi hakikate gunung wa hiya tamurru marras sahab. Padahal hakikatnya berjalan. Berarti kan ana tahsabuha, kamu lihat secara zahir jamidatan diam, tapi hakikate wa hiya tamurru marras sahab. Berarti pandangan mata itu tidak mesti mewakili hakikat. Kayak ayat apa wa tarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru maras. Pon ya, mohon pitik lho saiki bakal jilbab. Piye jilbab? Enggak usah terangno kok. Koe ora wong jilbaban ya ayu seneng mergo syariat, ora wong jilbaban ayu ya seneng mergo seger sangel. Nerangno fase ku angel ben. Pokoknya cara aku itu delok uang sing ora mahram haram. Cek sing jilbaban cek. Wong jilbaban nang aku delok ya haram, atok wong katok ancekak kowe ora delok kowe ora kena haram. Iya misalnya ana wong jilbaban dipentelingi ruhin, ruhin haram to ora? Haram. Ana wong ra jilbaban tapi ruhin gak delok kena haram to ora? Kata kuncine ning mripat jelalatan to. Iku hukum ning gone wong lanang kan delok ra delok. Lah hukum ning gone wong wedok jilbaban to ora? Jilbaban. Tapi nak kue masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram. Paham ya? Dadi jilbaban hukum kanggo cah wedok kok kowe melok-melok bakas. Ngono. Lolan terangno ya rasa-rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu iku dawuh Imam Suyuti ya. Ora dawuh sing dadi ngeten lho tak terangno masalah hukum kulo gak di kepentingan firqah. Perempuan dulu itu gak pakai jilbab semua. Kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang dawuh pangeran nurun dawuh Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu zalika adna ayu arafna fala yu'dzan. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yu'dzaina maka tidak disakiti. Tidak diganggu, tidak dibedo. Nah, rungokno iki. Kula mboten gadah kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja sing menunjukkan dek niku gelem dijak. Serasa tak terangno ki dijak apa kowe luwih pinter lan apa. Ya. Paham ya? Dadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam iku sing salihah-salihah sing afifah, nduk kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin iku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian ku simbol untuk memastikan wong lanang iku nak ngejak kowe ra gelem. Iku sing pokok awal-awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab iku wajib. Tapi kowe aja terus darani nak wis jilbaban mesti islami, tapi misalnya wis jilbaban, dekne tetap senyum, senyume iku senyum gelem. Dia tetap haram, tapi jilbabane tetap wajib ngono kok terus kowe ngurusi penting. Wah, ngel nerang nuk, malah aku mau nerang nuk. Ribet yuk. Ribet, tuh hilal ya raro. Ya misalnya, ini mas ya, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayu arafna fala yudin. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang enggak mau zina. Kemudian karena dengan siri itu enggak disakiti. Sekarang kami misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya, Pak. Jam jilbaban kok muni ngongkon mampir jam 11. Misalnya. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan ndak afifah, ndak afifah. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenan fala yaqdona ni ya nisa annabi lastuna ka hadim inna nisa ini takwa itu na fala taqdona bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbihi marad. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus, omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane ngeres. Manane disangka gel. Ya misale ana wong hidung belang takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku ya. Wah saiki kok gampang. Padahal kadang kayak gini solihah tenan duwe akhlak nak uang kesasar itu ditulung, tapi kena uang sing pikiran ngeres. Monggo kalau derek no, wah hasil ikan mon. Lah, sing apik uang wedok sing ayu ini rasa sopan. Fala takduk nabil kau lah rasa sopan. Mereka lo ngalor, lah mungkin ngalor itu tiba. Engkau nak ngono arah dewe. Kudu ngono, ben pikirannya gak ngeres. Soalnya sing takok wes uang Lugu kok Mustafa terno ora apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis. Wis udur wis ora duwe apa? Sahabat. Tapi ya tetap harap yo. Mungkin anu nuntune kesuwen ya eling nek. Paham ya, dadi butuhe iku ngono. Dadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mengane sopan iku ya ora ora kabeh wong wajib sopan. Sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'al ladzi qalbihi. Marotun jelas ayate. Fala takhdu'na bil qauli khud khudu iku maknane apa so? Wong wedok iku nak pancen takwa tenan ning pengira. Nak omongan mbek walanan sing fasik ojo sopan nemen-nemen. Mergo mesti fayal tuma alladzi fi qalbi marotun wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Saiki wong agak gerakan sopan santun yo ora pas. Yo delok-delok sopan santun ambek sapa? Konteke iku apa? Kayak senyum itu ibadah, senyum melon dia bagi ibadah. Repot, gak betul. Jadi uangku was-was, angin terang nopo itu angin. Mau yang paham ya, gak? Insyaallah saya, insyaallah lah, supaya paham. Tapi yang penting ngoten guys, pokoknya ukuran itu, yuk rofna fala. Sementing tuh perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ra ngarah gelem dijak wong liya sing ngajak ser. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunjukno sikap ra gelem. Aja kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Wong tujuane dzalika adna ayu arafna fala yudin. Ya jelas ya asbab nuzule jelas ya napa? Bita'arudi lahunna bi khilafil ima. Ini kita kula waca gitu terus kula waca mawon sarai. Asbab nuzule napa sarai. Niki sabab nuzuliha annal munafikin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiya yuriduna minhunna azzina walam yakunu yatlubuna ilal ima walakin kanu la ya'rifuna al khurrah minal amat li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra gelem. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem. Tentu di antara itu adalah jilbab. Hanya di antara loh nggih. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Lah misale iki jilbaban lah terus ramah misalnya wong takok jam 11 dalu liwat ning duan. Pak dalam iruhin putih monggo kalau didono dijak liwat kali gajah wong misalnya mesti pikirannya yang fasik waduh monggo nih kene nopi ya kan yang ngeri ya gih boten kudu tegas lanang gugah gagah mana takok delok nih Google lo pak takok aku ibu juni kayak Mustafa aku pikir lah sembrono Itu fase. Pemene bojone iki fase gedhe. Kudu judes ngono. Lah repote kowe di bojone judes iku ora seneng, padahal baru kae judes iku wong liya ora doyan. Mana ana di bojone judes alhamdulillah. Dadi pangeran ge judes iku niate iku apik. Malah kayak nyesal di bojone judes. Lah misale bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo ge sumpek to. Lah saiki malah repot mbek wong liya ramah mbek bojone judes. Aduh ora rodur. Jadi jelas ya, jadi intinya itu ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir itu bukti gelem atau ora gelem. Terus uang sing diminta ora gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Lha iku jenenge dzalika adna ayu arafna falai. Wis ora usah terang jero-jero. Pokoke ngono ya, paham ya? Wis nggih, pokoke paham. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Syafi'i. Orang dewe pengen, pengiran harus jelas. Maksudnya cara sugeng lah, tak nyang. Ono-ono bapak. Nak temeriki ku mata satu simbol bajak laut. Maksudnya itu raro Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sito. Nak ning daerah mriki ra bajak laut. Maksudnya itu buatan menangi Indonesia. Gaya contoh kok. Yang jelas nyatan gaya. Kalau dalam madzhab Syafi'i. Auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafan. Tapi kalau di luar sholat itu semua. Tapi kalau menurut madzhab Abu Hanifah di luar sholat pun wajah itu tidak aurat. Karena pikiran Abu Hanifah, anak wajah rakyat itu malah resoh dikenali. Isowe bujur dirukin digandeng bujur Mustafa. Apa podo kok? Jilbaban bujur Mustafa digandeng. Rukil, barang itu apa dukliru? Malahnya cara Abu Hanifah justru wajah itu dibuka dan dikenali. Malahnya hakikat kita ini sering intikol pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk kulo piyambak, mbak-mbak kulo yora jilbaban itu madhab nopo Hanafi. Karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat. Nah Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebetulnya ya rontok-rontok Hanafi. Berhubung raros pokoknya dilakoni. Pokoknya raros itu enak nopo. Mulane ana peneliti saking Mesir udarani anal Indonesian Hanafiyun tak takoki limada mergo raine dibukaan iku khas madzhab Hanafi. Dene yo ora aku muni ya yo sak muni-muni. Kula kan sering kadang ditamu saking Mesir. Wong Mesir saiki kan yo gaya-gaya. Era sakniki kan mahasiswa doktor barang kan bengkek studi banding kadang rawat teng Indonesia. Nah, di antara ulama muda di antara yang ditemuin itu saya. Gua orang milih kue urung roh, tapi suatu saat pasti roh lah. Ini kan, yo mereka yo duit datan. Biasanya bakal datang ke sekolah, milih kau ini. Kalau datang ke Gusufur, biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin. Ya, tentu yang di sebuah juga banyak. Biasanya tanya jawab. Maaf saru madzhabi ahli adal bila tak jawab Syafi'i gak ngandel. Mereka pakaiannya dong. Datang gue, lalu gue peneliti tak kok sing gue rumah orang ngandel. Biar. Ya wis mbiyarno tamu wis. Ya sembiyo sak unik-unikmu tulis-tulis ngono. Ya dadi ki roh ya asbabi nuzule itu seperti itu. Ya sementing kita iku duwe bojo atau duwe keluarga sing yo rofna falai. Duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dilecehkan. Ya semilah. Misalnya jilbaban ambek judes kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gowo mercy ora dilecehno. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu misalnya. Liwat daerah yang fase, jadi kedulanan. Dah saya kipi, ya tu ojo liwat. Lalu terus pilih liwat, numpak tronton, atau numpak ninja. Lungi corok lo dibedai, cawe dok liwat daerah yang fase, numpak ninja, bek melaku. Podo-podo isol. Ono cawe dok solika, liwat daerah yang fase melaku. Jilbaban doh ya. Abek numpak ninja, corok aku wajib numpak ninja, karena mempercepat laju penyelamatan kan, ngono. Lah tapi cawe tok numpak ninja mirip wong lanang, tapi kan luwe aman. Oh mikir Kang, calanang-lanang larat ora cawe tok numpak ninja wah serat kelas kuwi larat. Apa menan numpak Ferrari ya ta ora wae. Sing penting butuhe ku aman apa? Timbang mlaku. Oh mengkeret. Wedi. Lanang kire-kire roh tok numpak. Pokoke butuhe ku sing gawe pangeran udzalika adna ayu arafna fala yuzen iku kuncine dikenali kemudian tidak dilecehkan. Ukurane opo yo wis relatif. Wis tak kek yo, yakin yo. Ya sebuah sama ni bunyi bunyi sebuah sebuah ya. Tapi kalau yang Mesir paham berapa paham tak mantul. Lo bingung nak ditamu ni wong Mesir, wong Afgan, karena dia ni neliti. Ia semua ni pun nak neliti. Kandani kurang antel. Nah dia ni ya doktor ya isin tu langsung antel. Aku ya maklumi lah. Masuk doktor peneliti kok dikandani langsung antel kan kau ongkok. Jadi dia ni bantai tu tak anggap disiplin akademik. Pantas saya wong pinter kan bantai. Lah aku pantas saya wong apian ya semenengah itu. Sesuai jagal ba. Ya mampu. Kusba kok menang. Jadi biasanya seneng munadzoro, seneng debat. Tapi saya ini soibul be. Jadi api ini semenang. Sesuai raba kasih. Bakal cara nih bus warga. Apa? Mergo fakih gue semari ngundang debat. Di mana mana fakih gue ngundang debat. Karena fakih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Fakih itu tidak mansus. Tidak dinas Quran dan hadis. Tapi disimpulkan. Di mana mana kesimpulan itu kan wong beda. Beda. Wong jenenge wae kesimpulan. Sekarang sampean saya tanya. Ya sampean sekarang saya tanya. Sebaiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah jadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah itu korban trafficking. Sing mahasiswa engke-engke karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas perempuan, enggak korban trafficking. Nah delok ngono sing sering metu luwe aman timbang sing ra metu, mergo kebodhon sing. Nah tapi misalnya kowe majib nona ngono sering metu lho sing kecelakaan yo aku. Lah terus piye Gus? Ora piye-piye. Pokoke sing penting ora zina, ora maling semua. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong ku be. Saiki misale apike wong mlarat tasugih. Nak delok ngringakno hisab yo mlarat. Tapi nak bab bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik sugih. Lah terus sing apik piye? Ana tekir ngono aku. Wong kecangkeman. Dadi lha iku fakih. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning Ikhya. Sing sitok ning ngene. Kowe seneng urip. Seneng ah, urip ora seneng. Lho kowe ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nak ning donya sujud ning pangeran, iso salat. Lah nak mati kan nak mlebu swarga, ning swarga mok kelontok. Kelon mangan. Mulane aku seneng salat. Salat kuwi kan bagiane pangeran, lah nak ning swarga mangan iku ora bagian. Mulane aku milih ning donya ben iso sujud. Nak ning swarga kan mok makan. Sisi tak tak kau, kau seneng mati tak seneng urip seneng mati. Kau aku kangen pengiran, uang orang kangen pengiran, seneng ada dunia. Sisi tak tak kau, lalu kau milih suar, milih urip atau milih mati. Aku tu kau lah nih pengiran, milih yang dipilih no pengiran. Jadi jawab terakhir, jadi penak wen. Itu fakih. Terus saya contohkan lagi, susah fakih. Saya pernah ngomong ini, ngaji ini di Pondok Sidogiri. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong ini. Dan di antara ukuran ilmu bisa diuji oleh ahlul ilmu. Jadi enggak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilmu. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa? Sufyan bin Uyainah. Jadi masyhur. Gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian dia ngaji Sufyan As-Sauri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Setelah dia alim baru ngaji ke Imam Malik. Di Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Uyainah. Jadi ngaji Sufyan bin dua kali. Nah, di antara yang diajarkan Sufyan bin Uyainah itu begini. Ya Syafi'i itu, ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang. Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amin takok begini, aina khiyarun nas. Wong apik ning daerah ndi? Sing Nabi Isa amin takok aina sirarun nas. Wong elek-elek manggon ning ndi? Tapi aku ora ngomong metode dakwah, lha aku cerita ilmu wae. Ora usah mbok aplikasikno. Mergo hidayat pas-pasan ngene iki aplikasikno ilmu apa wae ya ora pas. Ngono antuk kowe dakwah ning bar ya ora terus kowe katut. Sing jamin imanem sapa? Gak waning bar, ada yang seneng kue, terus kue buang ngan-angan kok rodok nobat nobong ibadah terus akhirnya gel bisa wae wong kue iman pas-pasan jubule ke sing katut sing roh sopo, tapi kue ngelarang, udah apa kok bok barno wae anut pangeran. Singkat cerita, suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa, lima datas alu an siro an khiyarin nas, kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jare Nabi Yahya, ya saya ingin hidup bersama mereka. Kenapa? Penak urip wong saleh ku penak. Salat bareng, ibadah bareng. Gendena Nabi Yahya takok, "Kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal?" Jare Nabi Isa jawab, "Ana, saya ini nabi. Ana nabi, saya ini nabi. Biman zilati tabib, nabi itu ibarat dokter. Yudawil mardho, ngobati wong loro." Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat? Karena itu tugas Anda. Iya betul. Kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari daerah yang sesat apa yang sudah tidak sesat? Yang sesat. Sehingga mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang mendakwai wong fasik-fasik tok. Dulu yang masyur di NU ya Gus Mik. Ada kiai yang mendakwai wong soleh-soleh tok. Banyak kiai-kiai pondok. Itu tidak akan selesai, karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kuwi ape dakwane barbar tok. Aku gak yakin aku untuk hidayat. Jebule bar iku apal sing ayu iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ana sing tobat, sing krasa. Ya terus piye Gus Irap piye piye pokoke hubungane wong mbek pangeran. Iku ora tak terangno ilmu ngene iku. Nggih ilmu iku. Lah iku jenenge istimba. Napa? Istimba. Ya sudah seperti itu. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar biasa sehingga sanad itu terjaga. Nggih sanad itu terjaga. Hanya kita ndak gampang suluhan. Nggih mboten gampang napa? Ada ulama sing senengane kancanan pejabat. Alasane ya masuk akal. Nak para pejabat-pejabat sing iso gawe SK. Misale perda Bantul, perda anti narkotika, misale anti prostitusi, anti apa? Perjudian. Akhirnya ono Satpol PP ngerano anti napa? Perjudian. Baru kaya para pejabat iso gawe perda anti perjudian. Mergo dididik ulama. Ya ono ulama sing mau para pejabat budi tomak duwike tomak pangkat ya apik. Sing salah itu wong suudon apa nang itu. Suudon kok ilmu ne sithik kecangkeman ati nelek. Bar iku gegeng rasane tok. Dadi ora ono sing dilakoni grup rasane. Yo ayo para pejabat. Subhat tok. Ngono sing ki tengok-tengok ki kok tengok-tengok rada wah serap bener kana himungkar. Dekne aman mung seruput mung bena bar iku ngomong neh. Kok do urip wong ya tapi iku ya kawulane pangeran, kok gedingi ya ora kena, iku ya kawulane pangeran. Saking pintere pangeran iso gawe wong ngene iku. Tapi itu ndak baik, kurang seperti itu harus ngambil sikap. Nah, cara kula ya tadi sementing ilmu sudah kita riwayatkan, Nabi Yahya senengane urip baina khiyarin nas, nah Nabi Isa siap urip baina sirorin. Tapi masalahnya nek mraktek napa kowe Nabi Isa? Imanem sepi. Nabi Isa kasih pangeran, apa kepleset wis. Nabi Isa wong wedok gak sahabat blas. Sampai ra di bojo. Lah kuwi wong wedok sahabat. Ora ketok wae sahabat apa meneh. Boyo wong. Kok ngenyek Gus? Ora ngenyek ngomong kenyataan. Ngenyek ra dosa, nek ngomong kenyataan ra sunat. Apa kowe ra ngono tenan? Bodoni. Pokoke kok ide wae nggih, dzalika adna ayyu arafna falai. Dijelas ya asbab nuzule wamun kula waca ya. Ada satu pakaian tertentu di mana pakaian itu menunjukkan perempuan itu mau dan ada pakaian tertentu yang mempertegas perempuan tadi tidak enggak mau. Itu yang perlu diperkuat dulu. Tentu enggak hanya pakaian juga sikap, gaya hidup dan sebagainya. Pun kula terus nggih. La in lam yantahil munafiqun lamun ora mendo sapa al munafiquna. La in lamu qasamil lam ya illam yantahi. Lamun ora mendo sapa al munafiquna piro-piro munafiq. Anifakim sangking sifat munafike munafikin. Walladina lan wong akeh fi kulubi kang iku tetep ing dalam hati wong akeh marutun di sifat loro. Misalnya bizina, kelawan duwe kepinginan apa? Zina. Iku wong loro. Orang-orang munafik ku nak delok wong wedok mukminah. Kok pakaiane sawangane gelem, itu pikiran mereka yo gelem. Ayo repot. Melane diatur ada pakaian yang menunjukkan ndak mau. Tentu ndak pakaian tok juga sikap yang menunjukkan ndak mau. Wal murjifuna lan wong sing gawe provokasi. Enggak apa nek Jawa iku maknane apa? Provokasi apa bahasa engkek. Sing gak bahasa milenial. Sing model bahasa kuno. Ora ngedu-ngedu. Wal murjifuna lan wong sing napa ya? Tukang gawe gaduh. fil Madinah tinggal Madinah. Gawe gaduh al mukminin ing pira-pira mukmin. Maksudnya gawe wong mukmin udah direpot. Bikaulihim kelan pengucape wong akeh al mursifun qad atakum teman-teman teko kok sira kabeh sapa ladu musuh. Wasaroyaku mutawi kontingen pasukan sira kabeh putih luwes den pateni sapa saroyaku. Auzimu to den kalahno sapa saroyaku. Dadi orang-orang munafik ku senengane ngabari, Muhammad lho saiki sing perang ning Badar kalah. Balam kalah, saiki wis meh mati. Gampangane orang Islam yang hidup di Madinah, ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat perang di luar, wong Islam sing nunggoni Madinah diprovokasi, kowe saiki bilo sapa Muhammad yang pasukane wis mati. Karek kowe mbek aku wong Yahudi ning kene. Ayo dadi Yahudi wae. Apa jenenge to rong apa? Provokasi no. Wis pokoke bangsa ngene. Lanu griyan nak yaktine bakal nguasano ingsun ka ing sira. Tak ngekei kemenangan ingsun ka ing sira Muhammad bihim ngalahno munafikin. Elanu salit ton naga yaktine ngekei kekuasaan ingsun ka ing sira alih ing atase al-munafikin. Sumali jawiru na mengko nuli ra iso nanggani sapa al-munafikun. Al-munafikun nal yahud utamane ka ing sira. Yusakinu natek seora iso nanggani sopo wong Yahudi sing munafik ka ing sira fi ing Madinah illa qalian kecuali wektu sing sithik. Sumayuk rajuna mengko nuli den usir sapa para wong Yahudi. Jadi kamane wong Yahudi sing provokasi Kanjeng Nabi atau merovokasi sahabat mesti ditetir terusir saka napa? Madinah. Masyhur zaman Nabi diusir nganti Khaibar, zaman Khaibar diusir ngantos Arikha Palestina. Mane SD-SD teng Israel ku ana pelajaran sing usir kuwe ku wong Islam. Mane wong Yahudi ku ora iso ora dendam wong Islam. Wong mata pelajarane ku sing usir kuwe nganti terlantar ngene iki wong Islam. Mane dendame ngusiri wong Palestina. Iku pelajarane jeneng ngono. Ya kene lah yo ngakoni nek iku tau terjadi jeneng wong Islam ngusir wong Yahudi. Mal'unina tur wong Yahudi dilanati kabeh mukadina diksedhen adono kabeh. Ani rahmati sing rahmat. Aina matukifu. Ning diwae den temokno sapa Yahudi wujidu ukhidu moko den alap sapa Yahudi wakuti lan den perangi sapa Yahudi taktilan kelan den perangi tenan. Ail hukum diksedhe hukum fi ing dalam Yahudi ku hada ikhlas hukum ala jihadil amri ngatasi arah perintah di iklan ikhlas hukum. Jadi wong Yahudi sing duwe niat elek ning gone wong Islam, hukum dasare wong Islam ya wajib menangkap mereka. Ya tentu nak sing apik ya diapi. Pokoke in ahsantum ahsantum li an fusikum wa in asatum falah. Sunnah tawahi utai kabeh ketentuane Allah kelawan dadi sunah Allah esana. Tegese gawe sunah sapa Allah Allah dalika mengkon-mengkon sunah filadina ing dalem ngake khola kang wis kliwat sapa ladina min kopi sami sedurunge iki. Minat umami sing biro-biro umat al-madiyati kang kliwat. Fi manakibim dalam biro fi munafiqihim nggih. Fi munafiqihim nggih. Fi munafiqihim ing dalem wong munafik munafike wong akeh. Al-murjifina kang provokasi kabeh gawe gaduh kabeh al-mukminina ing biro-biro mukmin. Walan tajidalan ora bakal metu ili sunnatillahi maring sunnah Allah kira metu i tabdilan ing den genteni. Ini dulu saking ikilah Allah. Maksudnya Allah nak gawe sunnah ya selalu jalan begitu. Intine sunnah Allah mesti barang hak menang, barang batil nu napa? Salah. Qul huwa bihamdillah wa wa zinata arsyi kata kalimat itu. Subhanallah wa bihamdillah wa zinata arsyi kata kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi ta'arufi Bismillahirrahmanirrahim.